wayang iki. Api wayange iso ndang buka barang. Sing nang pameh, nang pameh. Sing nanggap barang kocluk. Lah jan. Lah opo gak ngopo. Lho api. Iki kok malah kapan iku kok. Sok mandap saking Dirgantoro. Dereng. Oh, dereng. Tolong bersambung. Sinten ingkang wonten tengahing marga tu punika? Gelut-gelut satria pring gondani kekasih Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ngagem busana paringaning jawata. Ingkang den agem Raden Gatotkaca gelung kula kanegara. Pringose Raden Gatotkaca sakepel gedene. Anagem kutang onto kusuma. Katiasane, katiasane. Kok manut ya mbak awakmu? Iya, onto kusuma lho katiasane saya ngerti. Bersambung iki. Bersambung. Miber tanpa lar. Mlecek tanpa sutang neng warung utang. Bayar. Neng warung bayar. Potang untuk kusumo. Ngerti nek kuali kok. Kok si Jekaro potang? Kali apa? Tinggi tok. Ayo pak, terus no pak. Aku kasih tau pak. Kodoh katermo. Hah? Rajeh jatuh cocok. Ngagem kasut kodoh katermo. Syukur, syukur, syukur. Jatuh kocok ini kena asam urat. Tiba-tiba dalang gak iso takon ikon. Iya no, kumpah kok. Apa to kadek jayane? Mbo. Mlaku adoh ora katon adoh, mlaku cedak saya cedak. Sebabe numpak bis. Ya. Beneran Den Gatotkaca. Anu padhi ingkang calon garwa Dewi Pergiwa. Arsa lumaraping Praja Ngamarta jujuk ana kasatriyan Madukara. Upadi calon garwane Raden Gatotkaca ngambah Dirgantoro. Paman Kala Bendono nutabai diparestu paman. Paman Kala Bendono nutabai diparestu paman. Kala Bendono. Kala Bendono. Pena. Wonyong tambahi pangestu bading upati pun Pergiwa paman. Pak Idoni. Sampai kok apa-apa. Pamit, pamit. Pamit aku. Pamit aku lah lapor ya, pamit aku. Ayo, Nenek. Bibi, bibi kalau bendono. Ojo mepet-mepet. Paman kalau bendono, kalau nuntah baik panggil itu, paman. Gatot. Bet, gak sama ya, mas. Kenapa mama melo-melo barang? Gatot. Gak bisa gatot. Jenengnya? Kulup Gatotkaca, kulup. Kulup Gatotkaca. Yang kowe ku paji calon garwamu letut. Alamu yang saya ngomong. Saman kita tak tuntun nih. Yang kowe ku paji garwamu cuk. Yang kowe ku paji garwamu. Kalau bendono mutah. Omong kamu dong. Yang kowe ku paji garwamu. Sing hati-hati letut. Sing hati-hati letut. Iki ana macem-macem opo iki? Opo iki? Ono galo tak pangestoni, Dut. Budalo tak pangestoni, Dut. Tambahe pangestu, Paman. Aja kuwatir tak kareni luweh kowe. Ceritani kronologine. Oh. Upadi calon garwane Uyang. Uyang. Ah, praptane Endang Pergiwa. Praptane Endang Pergiwa ngungkure kono ngungkurke kene. Rame wis. Terus sambung terus. Jalang dan cepet umurku tenang. Nanya apa tuh aku buat orang-orang yang sebelum. Nang pergi wati kok dadaknya gak wek kok comotai lho lapo. Wawayangi renek si Trakum. Sinten. Pergi wo. Wayang. Ini ke marahi konangan wikin kiki wong buka wayangnya kok. Anggir buat kuidah sindang wek kok ya. Dan ini penonton sama lo kayak ya isin tak. Ya, jenenge gendeng pakur ki ya metu sing ngampe. Dapat dijogeti niku, Mas. Iya. Kowe lek tak omongi aku ra iso joget. Wong joget tak contoni pakur, Mas, yo. Ayo, selamat. Kita ndelok piye? Ayo, olah contoni. Yo, Mas, pakur. Ayo ndelok lho, turun ben. Dileng lho. Jalan seto. Ya Mas, yo. Lagi joget kaya wong nyirami mbako. Apik wayahe. Apik, apik. Oh, apik. Lho Pak Apike, grake kuwi. Grake ya. Iya ta? Gedruk jangkah, gedruk jangkah. Ora ngerti. Piki hitungan-hitungan gedruk jangkah gak iso. Siji loro, siji loro. Telu. Siji loro. Lho Dadang, siji ya. Siji loro, telu, papat, lima, enam, terus 12. Lambemu kuwi lho. Aku nek hitungan rata Ron, nek ra iso ya gedruk jangka. Cocok nang apa yang iki cocok. Sesuk nang mana sesuk? Wis pokoke wong tua ngerti lah ngerti. Masuk, dibuka, dijunjung, digua. Masuk, dibuka, dijunjung, digua. Apa? Masuk, kata-katanya? Masuk, dibuka, dijunjung, digua. Lah kok sia-sia? Napa? Bayang no? Wis masuk, dibuka, cek dijunjung, digua. Lah karepmu. Ayo, prakare. Masuk, dibuka, dijunjung, dibuang. Masuk ya ben masuk kok. Dibuka. Kuwi joget ya nyuk. Iya iya, Tron. Apik, apik, apik. Kalau papi. Yo. Tang tang tang. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne sing amen nang sepur. Dan tak dang tak dang dang dang. Masuk dibuka dijunjung digua. Masuk dibuka dijunjung digua. Tung tung dan dan tuli dan dan. Lu tang tak tung tung tung tung. Kowe ana kene. Heeh. Gatut kaca teko. Kok yo ngrokok. Ngene iki nek aku moh nek dituntut iki kowe. Tapi iki lho kok ngrokok wong wedok kok. Lah kowe salahmu, wong golek anggota kok bekas genggek. Biar kandel aku ya, biar teman rasanya tadi. Dan bayang-bayang. Bayangin dong, uang mana lagi jodok aneh. Jodok apa uang ngasih di sini kuda? Omak, kena neng. Kena neng, neng, neng. Sinta. Raden Gatotkaca merpeki calon ingkang garwa jumujuk ing Madukara. Bojone lah. Oh, sing iki. Iki sing wedok niku sing lanang. Bapak iki urung karo gelem. Hanya apa? Ngapa? Jauh. Kok repot gatot kanca. Ki menapa pinggiran kok ngira ngono mriki saja, Pak? Menika mboten jauh menapa to, Kang Mas? Kakang atuh. Yen pancen. Sing lanang niku Budi. Walek. Ayo, ayo, ayo, kurek. angel kurek nangis. Matane ra ketok. Balik. Balik nangis kok merem. Balik. Kakak Mas Gatot Kaca, iki lha apa panjenengan rawuh yang sajae klacen sekali iki apa to ya Kang Mas, Kang Mas. Adikku di, adikku. Sing balik iki suarane ya nyuk. Ha iya, Tra. Sing balik suarane. Apang Gatot Kaca. Eh, kene lho. Matane ra dinyeti wong nang kene kok, matamu dhewe kuwi. Jalan mata-mata. Wong ning kene kok iso netra. Ning netra, ning netra. Yayi, Yayi Sugriwo manut karo pon kakang yo Yayi. Piye to? Piye? Ayo Yayi Sugriwo tak pon. Lah celuk Sugriwo iki. Pergiwo Sugriwo. Oh, pergiwo. Yayi, Yayi Pergiwo Maruta karo pun kakang Yayi tak boyong nang menik kasatrian Pringgondani yo Yayi. Kakang Gatot Kaca. Arep banget perang. Lambemu lamis. Kata Yayi apa bape nganti jeneng sira nganti bak ya menara kata-kata parekat kenal. Mulut jeneng kira pas kenal tempat ada tak kenal kan. Kaya pas kenal dan Yayi. Apa? Jadi pergi wa budek budek nyek rungokno ta jadelak mbok ra ilok aku ndak pindho-pindhone Yayi Pergiwo kula marto karo pun kakange tak pondong tak nang Pringgondani lha wis genah lagi nah kula jog pati mek kan iki kira mas jatah mas ayo mas kene kan Yayi apa ini mas karo mas iki ora mas ora iki telan kite kakang jawab ora bakal gelem apa yang ana kasatran Pringgondani kakak Mas Gatot Kaca lho kuwi apik mbok kowe ae wong aku ki dalang lho Mas kowe wayange lho Mas lho Pak Bandi kowe Yayi Pergiwo Maruta karo pun kakang Yayi ayo tak bayu nang kesatrian Pringgondani yo Yayi kakang Gatot Kaca iya kok dasar aku ngadum nampik yo ora. Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, sebetulnya sebenarnya aku ini yuk kangen karo kakang Gatot Kaca nang yang mengerti nono kakang. Aku ini saat ini yang tersenani penyian nangis dia ini ngapain aku raso kutan karo samen aku pilih tapi api apa nabi api alah itu yang apa kita agakku apa mau ngapain spasi ini blas itu nono gandung kakang Gatot Kaca ambekan aja lo kaya ngapa aku sempat kakang Gatot Kaca ambekan najan aku kaya mana apa mana aku tetep ayo mas yang ngomong ini lu apa lu lancarnya dewe kok kena mungkir kakang Gatot Kaca ambekan kakang Gatot Kaca ambekan sejat ini ngono aku yang ngeres nani panjenengan kakang ambekan nangi kepriye maneh kakang sat jroning dina iki aku ora bisa ndelake panjenengan menyang Pringgondani sebab apa sebab aku karo wong tuaku ora tukarake metu saka taman sat ambekan ayo ayo ayo ayo nyamuk itu kayak pandan piye piye nyamuk itu ikan ayo Maruta karo pun kakang tak mau tenang Pringgondani yo Yayi ayo jaluk apa Yayi kowe waton lan jaluk mudhi lintang kalau rembulan. Kakang Gatotkaca. Mimi sapa Yayi? Mimi sapa matamu? Ora apa Yayi? Kakang Gatotkaca. Aku gelem mbok dawuh. Nah ngerteno aku duwe bebono Kakang. Apa bebono mu Yayi? Ya kuwi aku njaluk matine sing duwe gawe. Njaluk matine sing duwe gawe. Yen sing duwe gawe wis temakan ning pati kowe banjur gelem tak kromo Yayi. Mesti Kakang aku mesti semrintil. Semingkil ana ben. Mati sak anune lha aku njaluk ndaseng kok. Arjuna, Arjuna ki. Arjuna bocah leloro. Sembadra kawan Sri Kandi, Sembadra kawan Sri Kandi, Sembadra kawan Sri Kandi. Momon, ayo manut karo aran, Pak. Tak kocok jagamu minangka sasrane perdiwa aku nang ayo peranuk pe. Aduh, aduh. Tanggapan ditanggap wong kok sing nggo omah dipateni karepe kuwi apa he? Kowe ngerteno ana Asundari? Hah? Apa? He? Iya. Iki ngrejat iki mujudake bebono. Bebono apa? Kene iso nglambeni ati. Apa? Rabi aku. Nang sasrane sing duwe kaya kudu tak pateni. Apa sebabe kok momon tak kon mateni? Kenapa? Kowe ngerteno aku ngusir kowe. Siapa mesir anakku? Iya. Wong gila ning ngono kok mesir. Wong tau culi kok wis gila. Mak, aku. Tenimbangane aku rabi awakmu lebih baik aku mati. Hah? Mati? Wong awak cilik kok gedhe ngene aku gelem kok cilik ngene nggo apa? Buat apa bicara kalau cuma mengotori bibirmu, ya? Ayo, kusok. Tenimbangane aku dikawin awakmu lebih baik aku tak mati ae. Teman-teman anak Basman iki. Lah, aku tak mati ae. Garet kaca gone nek kerismu. Heh. Penjak kerismu. Yo, kawan, gak apa-apa. Aku tak mati dhewe iki mangane mbok pateni. Ah! Kene lho ngelompok. Oke, kita mati ya. Piye nek mati? Ngene iki penak malah posisi ngene iki. Penak piye? Seneng aku posisi ngene iki. Kok seneng aku posisi? Yayi Pergiwa iki sing duwe gawe temekane pati sak bojone saiki kowe karepmu e. Kakang Gatotkaca. Lah gawe apa nek aku melok sampean tak isih ana klilip sing liwat sing ana mataku. Sopo e? Pak Bangkit. Ayo, kowe kudu mati sok aku, eh. Ayo. Gatotkaca. Kowe nglabuhi batang kaya ngene iki. Batang. Lah kok aku barang mau tantang, eh? Ora pergi kowe ke bos. Ya ani kowe. Ya, Pak Temple yo jane aku. Woi. Hei, hei. Kaya Yayi, Yayi Bangka. Ora ngerti gedhamu jebul piye karepmu. Gatot kece mbok pateni iki. Gatotkaca, kowe mung ngerah aku. Gatotkaca, mulo tak Gatotkaca pateni kowe mung ngerah aku. Karepmu piye? Delok Gatotkaca tek kono. Ayo. Gatotkaca. Takan. Pai teki bukune ben urip, Pak. Takan. Piye saiki nek Gatotkaca mati? Aku temekane pati Yayi, tulung. paten ono dalangi pusaka kuwi goyang. Aduh, emak aku. Wong sing muasake aku kok. Saja martabak ini. Harta apa? Harta apa? Iki to gerangane bangkit. Jebul kowe mung arek merahku. Terus simbang koyo ngene. Aku ora duwe gondeling atiku. Heeh. Pani mati aku duduk slira. Arep bunuh diri. Iya, terserah. Ya. Tungtak. Tung. Lewat nganggo ngene anu po. Nek parane aku duwe mendiji. Atau mati aku. Mecah tenan di. Jadi. Ya. Piye? Piye? Mati. Mati. Ya. Hah? Ya aku dalang sapa? Wayange mati, sing dema mati. Gatul Kaca wis mati, Pergiyo mati, sing dema mati. Alhamdulillah, bayaran tak pek dhewe.